ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dalam hadis yang ke-27 mengenai indikator atau pertanda dari perkara kebajikan, demikian pula indikator atau pertanda dari perkara al-ithm, yaitu dosa yang merupakan kebalikan daripada al-bir, yaitu kebajikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini menyebutkan bahwa al-birru husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak yang baik, sedangkan al-ithm ma haka fi nafsik wa karifta an yattali'a alaihi an-nas, bahwasanya dosa tersebut adalah sesuatu yang kemudian mengganggu di jiwamu, membuatmu merasa tidak tenang, kemudian engkau benci bahwasanya manusia melihat engkau dalam keadaan melakukan hal tersebut, melakukan hal yang merupakan dosa tadi. Itulah indikator tentang sesuatu sehingga dikatakan bahwa sesuatu itu adalah dosa. Kemudian kita akan membahas atau membaca syarah dari Syekh Ibn Utsaim rahimahullahu taala. Berkata Syekh Al-Utsaim rahimahullahu taala عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-birru husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak yang baik. Kemudian beliau mentafsirkan tentang lafaz al-bir. Al-birru kalimatun tadullu ala al-khairi wa kasratil khair. Yang namanya albir adalah suatu kata yang kemudian menunjukkan kepada kebaikan dan juga kebaikan yang banyak. Ini makna dari albir, yaitu menunjukkan kepada perkara kebaikan. Qala wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik, ya'ni an yakuna al-insanu wasi'al bal, bahwasanya seseorang itu berada dalam keadaan dia wasi'al bal, luas pikirannya, munsyarihal sadr, lapang dadanya, mutmainnal qalb, tenang hatinya, wa kemudian terakhir husna al muamalah, dan juga padanya ada muamalah, pergaulan yang baik dengan sesama. Itulah yang dimaksudkan dengan husnul khuluq. Fa yaqulu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal birra husnul khuluq," bahwasanya al bir, kebaikan, kebajikan tersebut adalah husnul khuluq, yang sudah kita sebutkan bahwasanya al bir tersebut maknanya luas. Maknanya mencakup seluruh kebajikan, mencakup seluruh perkara-perkara yang merupakan atau yang dibimbing dalam syariat Islam, cakupannya luas. Namun kemudian dikhususkan dalam hadis ini dengan husnul khuluq, ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak yang baik dan mengambil porsi yang besar di dalam makna kebajikan tersebut. Qala fa idza kana al-insanu husnal khuluqi atau hasanal khuluqi ma'a Allah wa ma'a ibadillah hasala lahu al-khairu al-kathir wa insyaraha sadruhu lil Islam. Maka apabila seorang itu dalam keadaan dia akhlaknya baik bersama Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik bersama Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, menghormati, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinamakan husnul khuluq ma Allah, yaitu berakhlak yang baik dengan Allah. Qala wa ma ibadillah, dan juga kemudian dia berakhlak yang baik dengan sesama hamba Allah, yaitu berakhlak yang baik dengan hamba Allah Subhanahu wa taala didefinisikan oleh para ulama yaitu badlun nada wa kaful adza wa talaqatul wajh, memberikan kebaikan, memberikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, kemudian kaful adza, tidak mengganggu manusia, kemudian talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri. Itulah makna husnul khuluq, akhlak yang baik bersama atau kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kemudian tergabungkan antara akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akhlak yang baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hasalalahul khairul katsir, maka akan didapatkan olehnya kebaikan yang banyak, wan syaraha sadruhu lil Islam, dan juga akan lapang dadanya untuk menjalankan Islam. Qala wa ta'anna qalbuhu bil iman, dan juga hatinya akan tenang terhadap keimanan, teguh, tidak kemudian bergoyah keimanannya, itu dengan adanya husnul khuluq pada dirinya. Qala wa khalaqan nasa bi khuluqin hasan, dan juga pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Qala wa amma al-ithmu fa bayyanahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam bi annahu, adapun dosa, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa yang namanya dosa tersebut, maha kafi sadrik, sesuatu yang mengganggu dalam dadamu. Qala wa huwa yukhatibun Nawas bin Sam'an, dalam keadaan dia ini sedang mengajak bicara An-Nawas ibnu Sam'an. Qala wa An-Nawas ibnu Sam'an sahabiyyun jalil, dan An-Nawas ibnu Sam'an ini adalah seorang sahabat yang mulia. Dia sedang mengajak bicara siapa? Seorang sahabat yang mulia. Nah, bagaimana keadaan sahabat tersebut? Yaitu para sahabat adalah orang-orang yang kokoh keimanannya, kemudian tinggi keilmuannya. Seperti itu keadaannya. Maka apa yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, fala yuhiqu fi nafsihi, maka tidak akan ada sesuatu yang kemudian mengganggu di jiwanya. Wa yataraddadu fi nafsihi, dan dia kemudian jiwanya ragu untuk melakukannya. Wala ta'manuhun nafsu, kemudian jiwanya itu tidak merasa aman ketika dia mengerjakannya. Illa ma kana ithman, kecuali sesuatu yang merupakan dosa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menjadikan tanda bahwa sesuatu itu adalah suatu dosa apabila itu mengganggu jiwa. Tapi jiwanya siapa? Ini yang diajak bicara siapa? Sahabat, yaitu An-Nawas bin Sam'an. Sedangkan jiwanya sahabat itu adalah jiwa yang dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan ilmu, maka tidak akan mengganggu jiwanya, kemudian tidak akan membuat sempit dadanya kecuali suatu perbuatan dosa, ya. Jadi berbeda antara para sahabat dengan orang-orang yang kemudian justru kebalikan dari para sahabat, sering melakukan dosa atau kemudian tidak memiliki keimanan atau keilmuannya rendah. Berbeda. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengajak bicara seorang sahabat. Maka cocok untuk kemudian dikatakan bosnya suatu dosa adalah yang kemudian mengganggu di dalam dada, yaitu seorang sahabat, di dalam dada seorang yang kemudian memiliki keimanan, di dalam dada seorang yang kemudian memiliki ilmu dan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka pas apabila disebutkan bahwasanya dosa adalah suatu yang mengganggu di dalam dadanya. Qala wa li hadza qala ma haka fi nafsika wa karihta an yattali 'alaihin nas. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya bahwasanya dosa adalah sesuatu yang kemudian mengganggu di dalam jiwamu dan kemudian engkau benci untuk manusia melihatmu. Itu dalam keadaan melakukannya. Qala wa amma ahlul fiski. Adapun orang-orang yang terbiasa melakukan kefasikan wal fujur dan banyak melakukan kejahatan, perbuatan dosa, fa innal athama la tahiqu bi nufusihim. Maka sesungguhnya dosa-dosa tidak akan mengganggu di dalam jiwa-jiwa mereka, tidak kemudian menjadikan jiwa mereka sempit, tidak kemudian menjadikan mereka menyesal. Mereka tidak membenci dosa-dosa tersebut, menganggapnya sesuatu yang biasa, sama sekali sesuatu yang atau bukan sesuatu yang kemudian mereka anggap besar, tapi justru mereka anggap itu sesuatu yang biasa, mereka anggap itu adalah sesuatu yang bahkan mereka butuhkan, bukan kemudian sesuatu yang mengganggu. Qala wa la yakrahuna an yattali 'alaiha an-nas. Bahkan mereka orang-orang yang merupakan orang-orang fasik, banyak melawan kefasikan, banyak melawan perbuatan dosa, tidak benci, tidak membenci apabila manusia melihat mereka dalam keadaan berbuat dosa tersebut. Kebalikan dengan apa yang disebutkan di hadis ini. Berarti apa? Tidak kepada semua orang bisa kita katakan bahwasanya dosa itu adalah sesuatu yang kemudian mengganggu jiwamu dan kemudian engkau benci bahwasanya manusia melihatnya. Ini cuma bisa dikatakan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang memang memiliki kecintaan terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini yang kemudian merasa terganggu, merasa ragu apabila kemudian dia akan melakukan suatu dosa. Berkeinginan kemudian tertarik atau kemudian tergoda untuk melakukan suatu dosa, ini kemudian tidak tenang jiwanya. Adapun orang-orang yang memang terbiasa melawan kefasikan, melawan perbuatan-perbuatan dosa, tidak akan terganggu sama sekali jiwanya ketika dia akan melakukan dosa. Qala bal ba'dhum yatabajjahu wa yukhbiru bima yasna'u minal fujuri wal fisqi. Bahkan sebagian mereka kemudian berbangga diri dan kemudian memberitahukan kepada orang-orang tentang apa yang sudah dilakukannya dari perkara-perkara kemaksiatan dan juga perkara-perkara kefasikan. Dia beritahukan kepada manusia dengan bangganya. Ini di antara manusia ada yang saking jeleknya jiwanya, saking buruknya hatinya, sudah Allah Subhanahu wa taala tutup mata hatinya. Mereka melihat sesuatu kefasikan, suatu kemaksiatan adalah sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan. Ini keadaan orang yang sudah berbalik hatinya dari fitrah yang lurus. Adapun para sahabat dan para ahli iman masih bagus fitrahnya, maka bisa membedakan antara mana yang kemudian perkara-perkara dosa yang mengganggu jiwanya, yang menyempitkan hatinya, dengan yang kemudian perkara-perkara kata-kataan. Qala walakinal kalama huna 'ala ar-rajulil mustaqim. Akan tetapi pembicaraannya di sini adalah mengenai orang yang mustaqim, orang yang berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lurus di atas agama Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang kemudian telah berubah fitrahnya. Qala fa innahu idza hamma bi sayyi'atin hada dzalika fi nafsihi. Orang yang seperti ini apabila dia ingin untuk melakukan suatu perkara yang buruk, maka itu akan kemudian mengganggu di jiwanya. Dia akan melakukannya dalam keadaan ragu-ragu, saya lakukan atau tidak, saya lakukan atau tidak. Nah, dia mengetahui itu adalah suatu perbuatan yang buruk, tapi kemudian ada godaan di dalam jiwanya yang kemudian menghantarnya untuk kemudian mendorongnya untuk melakukannya. Dia melakukannya, ketika melakukannya pun tidak tenang hatinya. Itu orang yang terbiasa menetapi syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menghindari larangannya. Qala wa kariha an yattali'a an-nasu 'ala dzalik. Dan dia akan membenci bahwasanya manusia melihat hal tersebut darinya, melihat perbuatan dosa tersebut darinya. Qala hadzal mizan alladzi dzakarahu an-nabiy 'alaihi shalatu wassalam innama yakunu ma'a ahli al-khairi was-shalah. Maka timbangan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini itu berlaku bagi ahlul khair, orang yang memiliki kebaikan dan kesolehan. Bukan bagi semua orang, karena di antara manusia yang sudah berbalik fitrahnya, yang justru kemudian mencintai kefasikan, mencintai kefajiran, mencintai kemaksiatan. Nah, ini bukan atau tidak berlaku timbangan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Qala wa mithlu al hadis, dan yang semisal dengan hadis, yaitu riwayat kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, an wa bi sota ibni Ma'bad radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Wabisah ibn Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jita tas'aluni anil bir, kamu tuh datang untuk bertanya kepadaku tentang perkara bir, tentang perkara kebajikan. Qultu na'am, aku menjawab ya. Qala istafi qalbak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kemudian bersabda membimbingkan tentang perkara albir, istafi qalbak, minta fatwa, minta jawaban kepada hatimu sendiri. Qala ya'ni la tas'al ahadan, yakni yang dimaksudkan istafi qalbak, minta fatwa, minta jawaban dari hatimu sendiri, yaitu jangan engkau kemudian bertanya kepada seorang pun. Was'al qalbak, dan cukup engkau bertanya kepada hatimu sendiri. Watlub minhul fatwa, dan minta dari hatimu fatwa, jawaban. Albirru matma'annat ilaihin nafs, perkara kebajikan adalah apa yang kemudian hati itu tenang kepadanya. Apabila hati itu kemudian memerintahkan untuk mengerjakan, kemudian hati itu tenang dalam mengerjakan sesuatu tersebut, maka itulah kebajikan. Itu makna istafi qalbak, itu kembalilah, lihatlah kepada hatimu sendiri. Apabila engkau kemudian tenang dalam melakukan hal tersebut, maka itulah perkara kebajikan. Qala watma'anna ilaihil qalb, dan juga kemudian hati itu tenang ketika melakukannya. Famata wajadta nafsaka mutma'innatan wa qalbaka mutma'innan, maka kapanpun kamu mendapati bahwasanya jiwamu itu tenang ketika melakukannya, dan juga hatimu tenang, ila syai'in, kepada sesuatu, fa hadza huwal birru fa'alu, maka ini adalah suatu perkara kebajikan, maka kemudian lakukanlah. Ya, kembali lagi bahwasanya ini yang diajak bicara juga seorang sahabi, Wabisah ibnu Ma'bad, di mana dalam suatu atar, bukan suatu hadis, dalam suatu atar, yaitu dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwasanya Abdullah bin Mas'ud berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah melihat kepada hati-hati anak-anak Adam, hati-hati manusia. Kemudian mendapati bahwasanya hati-hati para rasul adalah hati-hati terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk mendapatkan risalah, menjadi seorang rasul yang mengemban risalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati manusia yang lainnya. Maka kemudian mendapati bahwasanya hati-hati para sahabat adalah hati-hati yang paling baik. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan para sahabat tersebut sebagai orang-orang yang membantu rasul-rasul. Utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala membela mereka. Maka hati-hati para sahabatlah hati-hati yang juga telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terpilih para sahabat tersebut hatinya apa namanya? Lurus sesuai fitrah, terjaga. Oleh karena itu pantas untuk dikatakan seperti ini, istafti qalbak, minta fatwa dari hatimu sendiri ya, tentang perkara kebajikan. Apabila hati tersebut tenang untuk melakukannya, maka lakukanlah. Maka sekali lagi ini tidak berlaku bagi orang fasik, tidak berlaku bagi orang yang jahat, banyak melakukan maksiatan. Hati mereka justru tenang kepada perkara-perkara keburukan, perkara-perkara kemaksiatan. Qala wal ismu ma haka fi nafsika, dan dosa adalah sesuatu yang mengganggu di jiwamu. Qala ay fi nafsi wa taraddada fi sadri, yaitu sesuatu yang mengganggu dalam jiwa dan kemudian membuat ragu di dalam dada. Qala fa idza ra'aita hadza asy-syai'a haka fi nafsik wa taraddada fi sadrik fa huwa ithmun. Maka apabila engkau mendapati sesuatu tersebut kemudian mengganggu di jiwamu dan engkau ragu atau mendapatkan keraguan, bimbang di dalam hatimu lakukan atau tidak, fa huwa ithmun, maka itulah suatu perkara dosa. Maka apa konsekuensinya? Fatruk, maka tinggalkan perkara dosa tersebut. Apabila itu kemudian meragukanmu, ya, kamu kemudian ketika kamu melakukannya ini bisa dilakukan, pantas dilakukan atau tidak. Nah, kalau ragu dalam melakukannya, maka tinggalkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in afsaka an-nas wa aftau." Walaupun kemudian manusia itu berfatwa kepadamu, memberikan fatwa kepadamu bahwasanya itu adalah sesuatu yang boleh, wa aftau, dan kemudian berfatwa lagi. Walaupun mereka berulang kali berfatwa, maksudnya, "Wa in afsaka an-nas," walaupun manusia itu berfatwa kepadamu, "wa aftau," dan kemudian mereka berfatwa kepadamu. Walaupun banyak yang fatwa yang datang kepadamu, kemudian engkau dalam keadaan ragu tentang perkara tersebut, apakah itu adalah sesuatu yang boleh, tinggalkan, itu adalah suatu dosa. Dan nanti akan lewat pembahasannya, insya Allah akan kita bahas sebentar lagi, apakah ini kemudian secara mutlak seperti itu, meninggalkan fatwa yang datang kepada kita secara mutlak, karena kita ragu-ragu dalam melakukannya, nanti akan kita jelaskan. Qala ya'ni in afsakan nasu bi'annahu laisa fihi ismun, yaitu apabila manusia memberikan fatwa kepadamu bahwasanya tidak ada pada perkara ini suatu dosa, ini tidak mengapa. Qala wa aftauka marratan ba'da ukhra, kemudian mereka memberikan fatwa kepadamu berulang kali. Wa hadza yaqa'u katsiran, dan ini sering kali terjadi. Tajidul insana yataraddadu fi syai'i, bahwasanya seorang itu merasa ragu terhadap sesuatu. Wala yatma'innu ilaihi, dan tidak tenang kepada perkara itu. Ragu dia untuk melakukannya. Qala wa yataraddadu fihi wa yaqulu lahu an-nas, dan dia dalam keadaan ragu tersebut manusia kemudian berkata kepadanya, "Hadza halal." Ini adalah sesuatu yang halal. Kenapa kamu ragu? Ini halal. Lakukan saja. Tidak apa-apa yang seperti ini, lakukan. Qala wa hadza la ba'sa bihi. Ini adalah sesuatu yang tidak mengapa padanya. Qala lakin lam yansharih sadruhu bihadza, akan tetapi dia tidak tenang dadanya, tidak kemudian terasa lapang dadanya terhadap perkara tersebut. Walam taqma'in ilaihi nafsuh, dan jiwanya tidak merasa tenang. Fayuqal, maka seperti ini dikatakan, mithlu hadza innahu ithmun fajtanibhu, yang seperti ini adalah suatu dosa, maka tinggalkan. Walaupun banyak yang memberikan fatwa, walaupun banyak yang kemudian memberikan fatwa. Nah, kemudian kita jelaskan keadaan-keadaannya, apakah kemudian seluruh fatwa ya dalam keadaan kita ragu untuk melakukannya kemudian ditinggalkan. Di sana ada beberapa keadaan yang kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh dalam pembahasannya terhadap hadis ini. Maksudnya di situ ada keadaan di mana keraguan kita tersebut bertolak belakang dan bertentangan dengan dalil yang jelas dari ayat Al-Qur'an atau ayat atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keraguan kita tidak bisa kemudian ditoleh. Di dalam ayat dikatakan sesuatu itu halal, sesuatu itu halal, kemudian hati kita ragu. Katakanlah contoh yang mudah ini yang terbersit dalam pikiran ini tentang apa ini, poligami misalnya, ya. Nah, poligami ini boleh atau tidak, boleh atau tidak, ragu kita. Kemudian maju apa enggak? Maju apa enggak? Dalam keadaan dalam ayat jelas, ya. Al-fihu maqabalatum minan nisa masna, ini 10 pertama sudah 2. Wa tulasa baru 3, wa ruba. Kemudian setelah itu apabila tidak mampu fawahidah, lahir baru disebutkan 1. Kemudian apakah ketika kita ragu, apakah kemudian kita tinggalkan? Ketika kita ragu apakah kita tinggalkan? Oh, ini dosa ini berarti. Ragu saya enggak apa namanya? Enggak tenang hati ini. Tidak. Apabila memang jelas-jelas pertentangan dengan dalil, ya sudah, tinggalkan keraguan kita, tidak pantas untuk kita kemudian merasa ragu terhadap perkara tersebut. Kemudian keadaan yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, yaitu apabila ada suatu perkara yang terjadi pada diri kita, kemudian kita sudah menyampaikannya kepada orang yang bisa memberikan fatwa, bertanya. Kemudian ternyata kita mendapati bahwasannya fatwa-fatwa yang diberikan kepada kita bertentangan. Fulan menjawab A, Alan menjawab B. Nah, maka di sini kemudian muncul rasa ragu. Muncul rasa ragu. Nah, maka hendaknya kita mengambil fatwa dari orang yang paling kita percayai. Maksudnya dia yang paling berilmu. Bahwasanya dia yang kemudian memiliki kedalaman ilmu yang lebih daripada yang satunya atau para pemberi fatwa yang lainnya. Kemudian keadaan yang ketiga ini, yaitu apabila seorang menjelaskan kepada seorang pemberi fatwa, keadaan saya seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi dia kemudian tidak bisa menjelaskan keadaannya secara sepenuhnya, secara keseluruhan, karena ada suatu perkara yang tidak bisa dia ungkapkan. Bisa jadi karena dia malu, bisa jadi karena memang itu adalah suatu yang rahasia, tidak bisa dia ungkapkan. Kemudian sang pemberi fatwa menjawab, ini boleh, tidak mengapa. Padahal dia belum menggambarkan seluruh apa keadaannya yang sebenarnya. Dia belum menggambarkan keadaan yang dia hadapi secara seutuhnya kepada pemberi fatwa tersebut. Kemudian dia ragu, ya. Karena memang dia memberikan gambaran ini tidak utuh. Ini jawaban yang disampaikan ini sesuai apa enggak dengan keadaan saya. Maka dia ragu. Maka apa? Maka tinggalkan fatwa tadi, karena fatwa tadi dibangun di atas suatu gambaran yang tidak utuh, yang kita ketika menyampaikannya kepada sang pemberi fatwa tersebut dalam keadaan tidak memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya. Makanya seperti ini, tinggalkan fatwa tadi karena memang masih ada sesuatu yang mengganjal dalam hati. Itu tafsil dan rincian yang kemudian disebut oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Allah alam, berarti apa? Meninggalkan fatwa-fatwa orang yang memberi fatwa ini, ya tadi apabila kemudian keraguan kita tadi tidak bertentangan dengan dalil, nah, dan juga apabila dalam keadaan tadi kita belum bisa menjelaskan keadaan kita secara seutuhnya kepada orang yang memberi fatwa. Baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.